man opinion. Mitra Bisnis, muncul gagasan bahwa calon presiden mendatang selain berasal dari parpol juga diperbolehkan dari jalur independen. Undang-undang yang berlaku saat ini mengatur calon presiden harus berasal dari parpol. Nah, apa komentar Anda tentang gagasan itu? Silakan telepon kami sekarang juga di 633-9160, 633-9160. Mitra Bisnis, muncul gagasan bahwa calon presiden mendatang selain berasal dari parpol juga diperbolehkan dari jalur independen. Undang-undang yang berlaku saat ini mengatur calon presiden harus berasal dari parpol. Bagaimana komentar Anda tentang gagasan itu? Silakan hubungi 633-9160, 633-9160. Selamat sore, silakan Pak Lukman. Sebetulnya sebaiknya dari parpol, cuma dari parpol harus ada kesadaran. Orang-orang yang betul-betul pandai, cendekiawan, dan dia bisa memimpin bangsa, jangan nggak dirangkul, harus dirangkul itu. Jadi memberikan kesempatan kepada orang-orang pintar yang bisa mengurus negara. Jadi selama ini kelihatannya parpol itu berkutat-kutat di lingkaran itu saja, semacam lingkaran setan lah begitu. Jadi orang-orang pinter, sebetulnya di Indonesia ini banyak sekali orang-orang pinter itu terpendam, nggak terangkat mereka begitu saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Lukman. Pak Kahin. Ya, selamat sore. Sore, silakan Pak. Saya pikir begini ya, bahwa kalau dipimpin sama orang pinter, jadinya membodohi rakyat. Kalau lagi pula dipimpin orang pinter, jadinya kayak subur. Jadi memang bahwa pada dasarnya, parpol itu diisi oleh politikus. Poli artinya banyak, tikus ya tikus. Ya politikus ya banyak tikus yang menggerogoti uang rakyat. Jadi sangat mutlak itu perlu. Dan saya juga udah coblos waktu itu calon independen DKI Jakarta, Faisal Basri. Saya harap dia juga bisa jadi calon presiden. Lagi pula jeleknya dari parpol itu namanya disingkat-singkat tuh. SBY contohnya jelek itu. ARB, Abu Rizal Bakri jelek itu. Nanti ada lagi Satrio Priyo Budi Utomo disingkat SPBU. Lalu ada juga Hamdan Hamid Hasibuan disingkat HHH. Terima kasih. Terima kasih Pak Kahin. Masih ditunggu lagi komentar yang lain di Businessman Opinion di 633-9160. Mitra Bisnis, muncul gagasan bahwa calon presiden mendatang selain berasal dari parpol juga diperbolehkan dari jalur independen. Undang-undang yang berlaku saat ini mengatur calon presiden harus berasal dari parpol. Bagaimana komentar Anda tentang gagasan itu? Telepon segera di 633-9160. Pak Cahyo. Saya mau usul, kalau presiden itu jangan dari parpol, karena selama ini presiden yang dari parpol seakan utang budi sama parpolnya, jadi tidak bebas, bahkan semua kebijaksanaan harus menurut parpol. Ya mungkin gitu aja deh. Terima kasih Pak Tayo. Pandi. Ya selamat sore Bu. Iya silakan Pak. Jadi, mohon volumenya dikecilkan sedikit Pak. Kalau saya lihat mau dari parpol, mau dari independen, yang penting itu satu sih, Indonesia ini bisa maju, rakyatnya makmur, ekonominya bisa berkembang. Ini berkaitan dengan pemilu tahun depan, saya agak khawatir ini. Kondisi parpol yang udah bisa dibilang semrawut, gak karu-karuan ini mau jadi apa ini negara. Sementara kalau dari independen, gak punya masa siapa yang mau milih. Nanti ujung-ujungnya dari segi bisnis, Mas udah seperti ini. Ini harga saham mau dibawa kemana? Apa enggak nanti dimanfaatkan kalau pihak asing dihancurin semua? Kalau ada Pak Habibie, ada yang jamin. Sekarang siapa yang mau jamin? Terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak Andi. Demikianlah Businessman Opinion. Saya Kiki Wijaya.